Konsultasi Syariah. Bumi dan langit akan diganti. Pertanyaan: ketika kiamat, bagaimana kondisi bumi dan langit? Jika bumi dibinasakan, lalu manusia memijak apa? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Keterangan bumi dan langit akan diganti ketika di hari kiamat, Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat Ibrahim, yang artinya, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul, menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim, ayat 48. Hanya saja, para ulama tafsir berbeda pendapat dalam memahami pergantian ini. Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya, Zadul Masir, menyebutkan bahwa secara umum ada dua pendapat. Pertama, bahwa pergantian itu hanya pergantian sifatnya, atau tabdil sifat, dan bukan pergantian bendanya, atau tabdil zat, sehingga tidak terjadi pergantian bumi baru. Artinya, bumi yang saat ini ditempati manusia tidak hilang dan tetap ada. Namun pergantian yang terjadi adalah penambahan dan pengurangan dataran bumi. Yang menggunduk diratakan, yang cekung dinaikkan. Semua gunung, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, pepohonan, lautan, semuanya dijadikan datar total. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan pendapat ini dinilai kuat oleh Imam As-Sa'di. Di antara dalil pendapat ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan apabila bumi dibentangkan, Quran Surat Al-Insyiqaq, ayat 3. Kedua, bahwa pergantian itu bentuknya adalah diganti dengan bumi yang lain, atau tabdil dzat, sehingga bumi yang saat ini ditempati manusia tidak bertahan, namun diganti dengan tanah yang lain. Dan pendapat ini pendapat jumhur ahli tafsir. Selanjutnya mereka berbeda pendapat, bumi ini akan diganti dengan apa? 1. Akan diganti dengan tanah yang lain, berwarna putih seperti perak. Tidak ada satupun perbuatan maksiat di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Amr bin Maimun dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Atha' dari Ibnu Abbas dan juga pendapatnya Mujahid. 2. Bumi akan dijadikan neraka. Ini merupakan pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 3. Bumi saat ini akan diganti dengan bumi dari bahan perak. Ini merupakan pendapat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. 4. Bumi ini akan diganti dengan roti putih. Lalu kaum mukminin memakan bagian yang ada di bawah kakinya. Ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, dan Al-Quradi. Ada juga yang mengatakan roti ini akan dimakan kaum muslimin sampai hisab mereka selesai. Kemudian mengenai pergantian langit, Ibnul Jauzi menyebutkan di sana ada 6 pendapat. 1. Langit akan dijadikan atap berbahan emas. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2. Langit saat ini akan menjadi surga. Ini pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. 3. Bentuk langit diubah adalah dengan peristiwa matahari digulung dan bintang-bintang berjatuhan atau kejadian semacamnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 4. Bentuk perubahannya adalah langit itu akan berubah-ubah, terkadang menjadi seperti luluhan perak atau seperti kilapan minyak. Ini merupakan pendapat Ibnul Ambari. 5. Bentuk langit diubah adalah langit itu akan dilipat sebagaimana orang melipat kertas untuk dijadikan kitab. 6. Langit akan terbelah sehingga tidak lagi menjadi atap. Pendapat kelima dan keenam disebutkan oleh Al-Mawardi, Zadul Masir. Demikian, Allahu A'lam.